بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Pada pertemuan kita yang telah lalu, kita telah membaca firman Allah, Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajh Allah, innallaha wasi'un alim. Milik Allah timur dan barat. Ya. Maka dimanapun kalian berada, maka di sanalah kalian menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Telah lalu bahwasannya di sana ada beberapa penafsiran dari para ulama. Ada yang ingat apa saja di antaranya? Naam. Naam. Di antaranya adalah mereka para sahabat sedang melakukan perjalanan di malam hari yang gelap, ya. Lailatul Mudhlimah. Kemudian mereka melakukan sholat yang tidak beraturan, ya, menghadap kemana, ya. Mereka tidak mengetahui arah. Maka mereka sholat menghadap arah mana saja mereka berada. Ketika disampaikan kepada Rasul, maka diturunkan ayat ini, fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Namun telah lalu Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, beliau pun menyatakan sanadnya, ya, sanad daripada hadis ini, laisa isnaduhu bidzak, kata beliau, tidak kuat sanadnya. Naam, namun dihasankan sebagian ulama, di antara mereka adalah Imam Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang lain, Sa'di. Yang lain, di dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari mana? Mekah, ya, ke Madinah. Naam. Hadis siapa ini? Hadisnya siapa? Yang meriwayatkan hadis? Nah, Hasan. Hasan Bauzir. Hadisnya siapa ini? Nah, Hudzaifah. Ahmad. Naam, hadis Ibn Umar. Biasakan ketika disebutkan hadis, kita berusaha mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis ini. Naam, biasakan demikian. Karena disitulah yang membedakan antara agama Islam dengan selainnya. Ya. Di antara mereka menyatakan, di antara para salaf, laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Kalau bukan karena isnad, sanad, akan berkata apa saja, siapa saja. Dan yang paling tinggi artinya, yang langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW, setidaknya kita tahu, kalaupun mungkin berat kita tahu dari sanad hadis tersebut, setidaknya sahabat yang meriwayatkan kita mengetahui. Ya. Nah, hadis Ibnu Umar tentang safarnya Rasulullah SAW dan sholat nafilah di atas kendaraannya. Nah, kemudian di antara sebab yang lain, nah, Raja Najasyi, nah, dikatakan Qatadah ayat ini diturunkan tentang Raja Najasyi dan sekaligus sebagai udzur, ya. Karena memang Raja Najasyi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Menghadap ke arah Bait Al-Maqdis. Tidak mengetahui kiblat kaum muslimin telah dirubah. Ya. Telah dirubah ke arah Ka'bah. Nah. Dan di antara pendapat yang lain, bantahan terhadap siapa? Yahudi. Ya. Bantahan terhadap Yahudi. Ya. Ketika Rasulullah SAW datang di Madinah dan menyaksikan bagaimana sholat Rasulullah, karena sekian bulan Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis setelah hijrahnya ke Madinah. Di sana Yahudi pun menganggap ya, baik yang demikian karena menghadap ke arah kiblat mereka. Ya. Lama tahawwala al-kiblah, ketika kiblah itu berpindah, ya. Ya, ketika kiblat itu berpindah, Yahudi pun mencela. Ya. Yahudi pun mencela. Dan mereka menyatakan ma ihtada illa bina, ya. Tidak mendapatkan hidayah kecuali dengan kami, kata beliau, kata mereka. Ya. Artinya contoh daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kami. Ini karena kesombongan mereka, Bani Israel. Ya. Ketika dipindahkan ke Ka'bah, mereka menyatakan ma wallahum an kiblatihim. Mereka tidak menghadap kepada kiblat mereka. Allati kanu 'alaiha. Yang mereka menghadap kepadanya dahulunya. Ya, maka Allah pun membantah walillahil masyriq wal maghrib. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah masyriq dan maghrib. Arah timur dan juga barat. Ya, milik Allah semuanya. Ketika dikatakan masyrik dan maghrib, termasuk juga di dalamnya selatan dan utara. Ya. Semua arah milik Allah Subhanahu wa taala, bahkan as-samawat wal ard. Langit yang ada 7, bumi pun yang ada 7 lapis. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkehendak ya, untuk melakukan apa saja Allah berkehendak untuk memerintahkan hambanya menghadap ke arah mana saja. Ketika Allah pada awalnya memerintahkan menghadap ke arah Baitul Maqdis, ya, kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke arah Bait Al-Haram, yaitu Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Yang pada awalnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kegundahan Nabi kita alaih salatu wassalam, qad nara taqallub wajhika fis sama. Allah di langit mengetahui, melihat kegundahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah ingin di dalam hatinya bahwasanya Ka'bah kiblat kaum muslimin adalah Mekah, ya. Sebaik-baik baqa, sebaik-baik tempat di sisi Allah adalah Mekah Al-Mukarramah. Ya. Mempunyai banyak kemuliaan dan keutamaan. Dan Ka'bah itu yang dibangun oleh Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Di mana kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Ya. Termasuk Islam, diperintahkan untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam, yaitu Al-Hanifiyah, yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Maka falanwalliyannaka kiblatan tardaha, kata Allah, kami akan pindahkan kiblat sebagaimana apa yang kau ridhoi. Maka dipindahkanlah kiblat ke Ka'bah Al-Musharrafah. Ala kulli hal, ini diantara sebabnya. Kemudian diantara sebab yang lain, ayat ini sebagai apa? Sebagai ayat yang dimansukh, ya, yang dihapus dengan firman Allah, haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ya. Maka dimanapun kalian berada, maka menghadaplah wajah kalian ke arahnya, yaitu kepada Ka'bah. Ya, kepada Ka'bah. Ayat ini dihapus karena memang sebelumnya sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, menghadap ke arah mana saja, ya, di dalam sholat, ya, seolah-olah dibolehkan di sana, kemudian diturunkan ayat ini menghapus perintah tersebut. Ala kulli hal. Selanjutnya, na'am, tafadhal Zidan, bismillah. Wa qalu takhadallahu walada. Nah, ayat selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 116-117. Allah menyatakan waqalu takhadallahu walada. Mereka menyatakan jadi Allah Subhanahu wa taala dijadikan untuk Allah itu anak. Ya. Allah memiliki anak. Ini adalah kadzib, ini adalah iftira. Kedustaan yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Qala subhana. Maka Allah sendiri yang membantah mereka, menyatakan subhana, maha suci, ya. Itu Allah maha suci. Ya, tidak seharusnya Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan memiliki anak. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan miliknya langit dan bumi. Ya. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepadanya. Badi'us samawati wal ard. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza qadha amran, dan ketika ingin menetapkan satu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. maka tinggal menyatakan kun fayakun, maka terjadi. Ya. Ayat ini barakallahu fikum bantahan ya, terhadap Bani Israel, bahkan lebih umum daripada itu, ya, lebih umum daripada itu, karena kaum musyrikin semuanya menetapkan di zaman itu semuanya menetapkan Allah mempunyai anak. Yahudi menyatakan Uzair ibnullah, ya, Uzair adalah anaknya Allah. Nasara menyatakan Isa ibnullah, Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan salisun salasa, bapak, ibu dan anak. Ada ibu, yaitu ibunya Maryam. Kemudian anak, yaitu Isa menurut mereka. Ya. Begitu juga musyrikin Arab. Apa yang dikatakan mereka? Kazidan. Malaikat adalah banatullah. Artinya apa? Ayat ini membantah mereka semua. Musyrikin Arab yang menyatakan Allah punya anak, yaitu malaikat. Bangsa Bani Israel yang diwakili Yahudi dan Nasara, yang mereka menyatakan Isa anak Allah dan Uzair adalah anak Allah, maka dibantah itu semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanah, kata Allah, dibantah dengan firman-Nya subhanah. Dikatakan, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Qudsi, hadis yang sahih insyaAllah, Allah menyatakan kadzabani ibnu Adam, ya. Ibnu Adam mendustakan aku. Walam yakun lahu dhalik, dan tidak ada hak bagi mereka untuk mendustakan aku. Wasyatamani, dan mereka pun juga mencelaku. Walam yakun lahu dhalik, dan mereka pun tidak mempunyai hak untuk mencelaku, kata Allah. Kemudian dijelaskan, fa amma takdzibuhu iyaya, adapun pendustaan mereka kepadaku, fa za'ama anni la aqdiru u'iduhu kama kana. Mereka meyakini bahwasanya aku tidak bisa mengembalikan mereka sebagaimana sebelumnya, tidak bisa membangkitkan mereka sebelumnya. Ya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan Allah akan membangkitkan manusia. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai makhluk yang pertama yang diciptakan Allah, kami akan mengembalikannya, kata Allah. Maka didustakan oleh manusia. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun celaan mereka kepadaku, ya, celaan manusia kepada Allah, mereka menyatakan li waladun, aku mempunyai anak. Ini adalah termasuk celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasubahani, kata Allah, an utukhida sahibatan wa walada, maka maha suci aku, kata Allah, untuk dijadikan apa, teman ataupun anak. Allah tidak butuh anak, ya. Di dalam surat Al-Ikhlas Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh itu semua. Allah adalah maha kaya, apalagi butuh teman untuk membantunya abadan. Semuanya kullun lahu qanitun, kata Allah, semuanya tunduk. Ya, aslul kunut, ya, dikatakan kunut, ya. Ini asalnya adalah qiyam, ya. Tulul qiyam, panjangnya qiyam ketika kita sholat, atau tunduk, ya, di dalam melakukan perintah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya para ulama mereka berpendapat, ada perbedaan pendapat di antara mereka terkait dengan makna qiyam atau makna kunut di dalam ayat ini. Kullun lahu qanitun, Mujahid ya menyatakan begitu juga Atha dan yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud adalah muti'una lillah, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ketika ayat ini ditujukan kepada mereka kemudian dikatakan kullu lahu qanitun, ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwasanya kunut ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Sebagian ulama menyatakan, ya, di antara mereka adalah Ikrimah dan yang lainnya, muqirrun bil ubudiyah, yaitu seharusnya mereka menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fadhal. Dibaca lanjut. Naam. Berkata Imam Sya'di rahimahullah, al-Yahud dan Nasara dan musyrikun. Ya, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwasanya ayat ini membantah mereka semua. Mereka semua menyatakan ittakhadallahu waladan, mereka menetapkan Allah mempunyai anak. Fanasabuhu ila ma la yaliku bijalalih, yaitu mereka menisbatkan satu perkara yang tidak seharusnya, yang tidak pantas dengan kejalalahannya Allah Azza wa Jal, tidak pantas dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nafikan, qala subhana wa asa'u kullal isaa'ah, dan mereka berbuat jelek kepada Allah. Nah, itu tadi di dalam hadisul qudsi, mereka mencela Allah dengan mereka menyatakan bahwasanya Allah mempunyai anak. Wa dhalamu anfusahum, dan dengan demikian mereka menzalimi diri mereka. Ya. Ketika mereka menjadikan Allah sebagai objek celaan, cacian, ya, tuduhan yang tidak berbukti, maka dengan itu mereka telah menzalimi diri mereka. Mereka telah menyiapkan diri mereka untuk masuk ke nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mereka telah menafikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan sekian tuduhan. Naam, lanjut. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabar menghadapi mereka. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih Al-Halim. Ya. Allah sangat amat sayang kepada ciptaannya. Apapun yang mereka lakukan dari kejelekan-kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala bersabar dari celaan-celaan mereka. Allah bersikap al-halim, bersikap penyabar, ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan afahum, Allah mengampuni mereka ketika mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah razaqahum, memberikan rezeki kepada mereka walaupun mereka mencela Allah, bertobat ataupun tidak, kembali kepada agama Allah ataupun tidak, Allah memberikan rizki kepada mereka. Ma'at anakusihim iya, dengan mereka terus mencela Allah Subhanahu wa taala. Naam, fadhal. Naam. Subhanahu, ini adalah bantahan Allah kepada mereka. Allah menyucikan dirinya sendiri, dan itu sepenuhnya menjadi hak Allah Azza wa Jal. Allah yang menciptakan makhluk, Allah yang mengatur seluruhnya, Allah mempunyai hak untuk melakukan apa saja. Allah menyucikan dirinya, membersihkan dirinya dari tuduhan mereka. Qala subhanah, yaitu tanazzaha wa taqaddasa. Allah menyucikan dirinya, Allah maha suci, bersih dari tuduhan-tuduhan mereka. An kulli ma wasafahu bihil musyrikun. Allah maha suci, bersih dari apa yang dituduhkan dan disifatkan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang zalim, yang di mana itu semua tidak sesuai dengan kejalalahnya Allah. Ya, tidak seharusnya Allah disifati dengan sifat itu. Subhana man lahul kamalil mutlak. Maka maha suci Allah yang mempunyai kesempurnaan yang sempurna secara mutlak. Ya, mempunyai kesempurnaan secara mutlak. Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya maha sempurna. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya adalah Al-Qadir, mampu, kemampuan Allah di atas segala-galanya, di atas seluruh makhluknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka dari situ diketahui bahwasanya kasih sayang Allah, sifat rahmat yang dimiliki Allah, di atas segala-galanya. Lahu al-kamal al-mutlak. Allah mempunyai kesempurnaan yang sempurna, yang mutlak. Ya. Walaupun pada sebagian sifat di sana manusia memiliki sifat tersebut. Ya. Allah punya sifat rahmah. Manusia pun punya sifat rahmah. Rasulullah ketika menangis ya, karena kematian Ibrahim putra beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan ini adalah rahmah. Ya, kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Manusia punya dasar kasih sayang. Namun itu semua tidak bisa menandingi rahmat Allah Azza wa Jal. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak dipermisalkan dengan apapun. Dan Allah maha, maha, maha. Di atas segala-galanya mendengar. Dan di atas segala-galanya di dalam melihat. Manusia pun juga melihat. Manusia pun juga mendengar. Namun lillahi sifatun takhussuh. Allah memiliki sifat yang khusus. Manusia sendiri yang penuh dengan kekurangan. Sifat manusia misalnya di satu sisi baik, sempurna, di sisi yang lain amat sangat kurang. Hakadzal insan. Begitulah manusia. Ya. Diberi nama insan dalam bahasa Arab ins. Ya. Kenapa? Dari kata lupa, nasia. Karena manusia mahal khata wa nisyan. Artinya apa? Sifat mereka serba kekurangan. Adapun sifat Allah maha segala-galanya. Maka lahu al-kamal al-mutlak, kata beliau. Min jami'il wujud, dari segala sisi. Yang tidak seharusnya ya, dan tidak ada di dalamnya kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Semua sifat Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, dan sempurnanya Allah secara mutlak ya, secara mutlak. Naam, tafadhol. Naam. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, tidak semerta-merta demikian. Ya. Allah membantah mereka. Ma'araddihi liqaulihim. Allah membantah ucapan mereka ketika menyatakan ittakhadallahu walada. Mereka menjadikan Allah itu anak. Maka aqamal hujjah. Allah tegakkan hujjah. Allah tegakkan burhan. Agama kita dibangun di atas hujjah. Bayyinah. Ya. Di dalam segala hal. Satu permasalahan apapun tidak kita jumpai kecuali agama Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan hujjah. Ya. Sehingga tidak ada lagi kelak apa? Tuntutan. Tidak ada yang menuntut lagi. Telah disampaikan hujjah. Inilah kebenarannya. Maka Allah tegakkan hujjah kepada mereka dan bukti. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya Allah itu terlepas dari itu semua, dari sifat-sifat tadi. Faqala bal lahu ma fis samawati wal ard. Bal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Ya. Maknanya kata Syekh, semua adalah miliknya. Semua adalah di bawah Allah. Semua adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yatasarraf fihim tasarraful malik bil mamali. Yang kemudian Allah pun berkehendak. Allah pun memberlakukan mereka sebagaimana al-malik. Sebagaimana orang yang memiliki. Sebagaimana orang yang menguasai. Dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang mereka kuasai. Air ini punya saya. Terserah saya. Mau diminum atau dikasihkan ke orang lain. Ya. Yang penting bermanfaat. Bahkan ketika mau disiramkan ke tanaman pun, ya terserah yang punya. Ya. Terserah yang punya. Begitu juga Allah memberlakukan manusia semuanya. Semuanya adalah hamba. Harus tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi dan langit, bumi dan seisinya. Begitu juga langit dan isinya. Seluruh makhluk, baik itu malaikat, baik itu manusia, baik itu hewan, dan seterusnya. Pepohonan, semuanya adalah milik Allah azza wa jal. Allah berhak untuk melakukan apa saja untuk mereka. Wa hum qanituna lahu musakhkharuna tahta tadbirih. Mereka diatur oleh Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka melakukan seharusnya apa yang diperintahkan Allah. Karena mereka diatur di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah tetapkan dengan takdir Allah untuk demikian maka terjadi. Maka pada akhir ayat ini Allah menyatakan fa idza qada amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Ketika Allah menetapkan satu perkara maka tinggal dikatakan kun maka terjadi. Ya, semua dengan takdir dan kehendak Allah karena Allah berkuasa. Hum qanitun, ya, mereka tunduk kepada Allah telah lalu makna daripada kunut. Fa idza kanu, jika mereka kulluhum adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun muftakirina ilaih, mereka pun juga fakir, mereka butuh akan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, Allah wa huwa ghaniyun anhum, Allah ma cukup, tidak butuh mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yakunu minhum ahad yakunu lahu waladun. Bagaimana salah seorang dari mereka menetapkan bahwasanya Allah punya anak? Qala wal waladu la budda an yakuna min jinsi walidih. Maka ketika demikian, ya, ketika Allah dituduh punya anak, maka tentunya seharusnya harus ditentukan pula jenis bapaknya. Siapa bapaknya? Ya. Wallahi ya ikhwan ya Syabab, bukan tidak ada orang yang berpendapat seperti itu di zaman sekarang dan menisbatkan diri kepada orang Islam. Ya. Kita pernah jumpai seseorang sampai menalar ke sana. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Thayyib. Mestinya Adam itu punya bapak. Siapa bapaknya? Ya. Menalar ke sana. Siapa bapaknya? Kalau dibiarkan nanti akan menyatakan Allah yang menciptakan secara langsung. Thayyib, berarti Allah itu ada yang menciptakan. Berarti Allah punya bapak. Ya. Na'udzubillah. Ya, ini adalah ainul kufur. Ini adalah kekufuran. Yang seperti ini diajarkan, disampaikan. Wa illa dia telah kufur dengan menyatakan demikian. Karena li'annahu juz'un min. Karena anak adalah merupakan bagian daripada bapak. Kalau mereka mau menalar demikian. Namun Allah Maha Kuasa. Ya. Allah Maha Kuasa, Allah lah yang menciptakan seluruh langit dengan isinya, bumi pun dengan isinya. Surga dan neraka dan apa yang ada di atas langit semuanya, daripada air, daripada pena, ya. Daripada pena. Allah menciptakan pena, wallahu alam seperti apa bentuknya. Allah menciptakan pena, Allah gunakan untuk menulis apa yang terjadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala pun menciptakan arasy yang ada di atas air, dan Allah duduk di atas arasy-Nya. Artinya kita tidak dituntut untuk menalar itu semua. Namun kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Ya. Dan menjadikan segala sesuatu sesuai dengan maknanya, sesuai dengan hakikatnya. Ya. Tidak mentakwil wala tahrif wala ta'til, merusak. Yaitu menafikan semuanya, ya. Sebagaimana sebagian al-Asy'ariyah menafikan sebagian sifat, begitu juga al-Maturidiyah, ya. Menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-Jahmiyah menafikan semuanya. Ya, menafikan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama. Na'am. Tafadhal. Naam. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menguasai segalanya. Dan manusia, kita semua adalah yang dimiliki Allah dan di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Al-Ghani, Allah Maha cukup, ya. Dan manusia Al-Fuqara. Wa antumul fuqara. Kalian butuh kepada Allah. Kalian butuh rizki. Maka ketika demikian keadaannya, wajib bagi kalian berserah diri kepada Allah. Maka bagaimana? Fakaifa ma'a hadza yakunu lahu walad? Maka bagaimana dengan ini? Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya anak, maka ini adalah, kata beliau, min abtal al-batil wa asmajihi. Termasuk kebatilan yang paling batil dan kejelekan yang paling jelek. Ya. Naam, tafadhol. Naam. Akhir daripada ayat ini 116, Allah menyatakan kullun lahu qanitin. Beliau kunut ada dua, kata Imam Sa'di rahimahullah. Yang pertama kunutun 'am, kunut yang sifatnya umum. Ya. Wa huwa kunutul khalq, yaitu kunutnya makhluk kullihim. Ya. Semuanya. Kunutul khalqi kullihim. Semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. mu'minuhum wa kafiruhum, hewannya, manusianya, jinnya, semuanya. Maknanya apa? Tahta tadbirihi, tahta tadbiril khaliq. Mereka berada di bawah aturan sang pencipta. Apapun yang dilakukan manusia, semuanya diatur oleh Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah khas, kunutul khas, secara khusus. Apa itu? Yaitu kunut al-ibadah, yaitu menegakkan ibadah, seseorang melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fana'ul awwal kama fi hadhihi al-ayah. Di dalam ayat ini, ya, ketika ditujukan kepada musyrikin, Bani Israel, ditujukan kepada orang-orang Nasara, orang-orang Yahud, maka yang dimaksud adalah kunut yang pertama. Kullun lahu qanitin, semuanya tunduk kepada Allah, semuanya di bawah aturan Allah, mereka pun di bawah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya umum. Adapun wa amma dzani, amma nau dzani, jenis yang kedua, sebagaimana Allah firmankan wa qumu lillahi qanitin, yaitu di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tafadhal. Naam. Wa idza lanjut. Naam. Ayat selanjutnya badi'us samawati wal ard. Bada'a, yaitu ba, dal dan ain. Yang maknanya adalah ikhtira'. Sesuatu yang diadakan. Min ghairi mithalin sabiq, dengan tanpa ada contoh yang telah lalu. Oleh karena itu diberi nama bid'ah, ya. Ya, karena pelakunya telah mengadakan perkara tersebut, yaitu ibadah yang hukum asalnya adalah tawakuf, berhenti dengan apa yang diajarkan oleh dalil, yang disebutkan oleh dalil di dalam beribadah. Karena al-asal fil ibadah at-tahrim, hukum asalnya adalah haram, kecuali jika di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut adalah ibadah yang disyariatkan. Maka diberi nama bid'ah karena dia mengadakan ibadah tersebut dengan tanpa ada misal, dengan tanpa ada contoh sebelumnya dari syariat. La minal Quran wa la minas sunnah. Maka disebut bid'ah. Maka Allah di sini menyatakan badi'us samawati wal ard, ay khaliquhuma, Allah yang menciptakan atau yang mengadakan langit dan bumi, ya. Allah yang mengadakan langit dan bumi, ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma, dengan betul-betul baik penciptaan Allah, dengan betul-betul sempurna. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi ala ghairi mithalin sabuk, dengan tanpa ada contoh yang telah lalu. Artinya tidak ada yang mendahului Allah di dalam penciptaan langit dan bumi, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Wa idza qadha amran, maka Allah menyatakan jika ditetapkan satu perkara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama yaqulu lahu, maka Allah akan menyatakan kun, kun, fayakun, akan terjadi. Di sini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang penyair, dikatakan idza ma aradallahu amran fa innama yaqulu lahu kun, ya, fa innama yaqulu lahu kun qaulatan fayakunu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menetapkan satu perkara, tinggal mengucapkan satu ucapan kun saja, maka akan terjadi. Ini pun juga menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, menunjukkan Allah maha mampu untuk melakukan apa saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai kekurangan sedikit pun, karena Allah yang mengadakan, termasuk langit yang berada di atas kita dan seterusnya yang 7 lapis, kemudian bumi yang kita tinggali dan terus ke bawah 7 lapis pula, semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fala yasta'si 'alaih, maka ketika demikian keadaannya, kata Syekh, jangan kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika kita sadar, atau mungkin kita bertanya, manusia condong untuk melakukan mukhalafah, untuk menyelisih perintah Allah, untuk menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk bermaksiat. Ya. Maka bagaimana dikatakan fala istasi, jangan kita bermaksiat. Tetap kita diperintahkan untuk tidak bermaksiat kepada Allah, karena ancaman Allah sangat keras terhadap kemaksiatan. Adapun manusia, ya, manusia mahallu khata'in wa nisyan, sebagaimana Adam alaihi salam asa rabbahu. Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Nabi, manusia pertama kali, ya, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan. Ya. Apalagi kita di zaman sekarang. Ya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala, di samping manusia memang majbul, manusia memang condong untuk melakukan kejelekan jiwanya, karena Allah menyatakan apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia memerintahkan untuk melakukan kejelekan. Allah pun di sisi yang lain memerintahkan kita untuk bertaubat. Ya. Alladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, orang-orang yang berlebih-lebihan atas diri mereka. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan dari kasih sayang Allah. Artinya kasih sayang Allah kepada hamba luar biasa. Oleh karenanya dikatakan ar-Rahmanir Rahim, yaitu dzur-rahmah al-wasilah al-wasi'ah. Allah yang mempunyai kasih sayang yang terus menerus tidak berhenti dan amat sangat luas. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah mereka putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya. Maka bertaubat kepada Allah adalah solusi. Dan Allah cinta kepada hambanya yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat tetap dibuka sampai datangnya hari kiamat atau malam yughar. Selama nyawa ada di tubuh kita, maka masih tetap terbuka pintu taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah sisa daripada pembahasan kita lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.